Menjaga diri dan keluarga dari api neraka, bagaimana caranya? Siapa yang maksud keluarga di situ? Caranya dengan mengajarkan kepada mereka kebaikan dan memerintahkan mereka melakukan kebaikan. Mengajarkan tauhid, mengajarkan salat, dan melarang mereka dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya. Iya. Dan keluarga yang dimaksudkan di situ dijelaskan oleh para ulama adalah anak dan istri. Dan siapa saja yang berada di bawah perwalian kita. Ya. Termasuk adik, ya. Kakak, ya. Siapa saja yang berada di perwalian kita. Baik. Dan apa termasuk di dalamnya penjagaan anak kepada orang tuanya? Masuk. Orang tua wanita itu di bawah perwalian kita. Iya. Kalau kita laki-laki. Baik. Adapun orang tua laki-laki, ya, tentunya bukan di bawah perwalian kita. Ya. Tetapi sebagai bentuk bakti kepada orang tua, maka sepatutnya seorang anak itu tetap mengajarkan kebaikan kepada orang tuanya, menasihati mereka apabila mereka salah dengan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Baik.